لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-14 dan setelahnya dari surah Al-Jin, kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang keadaan jin makhluk Allah Subhanahu wa taala yang satu ini, yang tidak nampak oleh mata, ketika dia dalam bentuk aslinya. Nampak dia ketika dia berubah wujud. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun." Sesungguhnya di antara kami makhluk jin ada yang muslimun, baik, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, taat menjalankan syariatnya. Karena mereka adalah makhluk yang mukallaf, makhluk yang dibebani syariat sama seperti manusia, diperintah dan dilarang. Dan ada di antara mereka muslimun yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang saleh. Wa minnal qasitun, dan di antara kami pula ada yang jair, zalim, tidak mau tunduk pada peraturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari jalan kebenaran. Wa annal muslimuna minal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Maka barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk padanya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika taharraw rasyada, maka mereka-mereka itulah orang yang memilih jalan petunjuk, jalan kebenaran. Mereka bersungguh-sungguh untuk mencari jalan itu dan Allah pun menunjukinya. Taharraw rasyada. Taharraw ini sengaja mencari, sengaja mengusahakan dan mengupayakan petunjuk itu. Berdoa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, mencari kebaikan, maka kami akan menunjukinya. Baik. Kebalikannya, "Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba." Baik. Adapun orang-orang jairun, orang yang menyimpang dari jalan kebenaran, tidak mau tunduk patuh, tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka li jahannam hataba, maka mereka menjadi kayu bakarnya neraka. Baik. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar neraka ini dari bebatuan dan manusia. Wa quduhan nas wal hijarah, alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'funa Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Para penjaga-penjaga neraka ini adalah malaikatun syidad, malaikat-malaikat yang kejam. Baik. Masya Allah. Memang demikian keadaannya. La ya'sun Allah ma'amarahum. Tidak pernah memaksiati Allah Subhanahu wa taala apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Senantiasa mereka melakukan ketaatan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa amal qasituna bakan li jahannama hataba. Maka orang atau jin yang barakallahu fikum tidak mau taat, maka mereka akan menjadi bahan bakar api neraka. Ini dua jenis jin. Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba wa allazi istaqamu ala tariqati laqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka berada di atas kebenaran ini, jin dan manusia, karena dua makhluk ini makhluk yang diperintah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa allazi istaqamu ala tariqah. Seandainya mereka istiqamah di atas kebenaran ini, di atas keislaman ini, lafqainahum ma'an ghadaqa, niscaya kami akan berikan kepada mereka air yang banyak. Maksud di ayat ini air yang banyak adalah keberkahan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna al-qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Masya Allah. Janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang taat kepadanya, maka Allah akan memudahkan rezekinya. Rezeki yang halal. Walau istaqamu ala tariqati laqainahum ma'an ghadaqa. Linaftinahum fihi wa may yu'rid 'an dhikri rabbihi yasluku 'adaban sa'ada. Linaftinahum fihi, untuk kami uji mereka dengan nikmat itu. Karena nikmat adalah ujian, sebagaimana juga musibah juga ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami menguji kalian dengan kesusahan dan kebaikan dan kenikmatan. Sebagian orang mengira bahwa nanti orang susah, nanti orang dapat musibah, baru dikatakan dia diuji. Padahal ketika dia sehat, dia melimpah rezekinya, ketika dia bahagia, itu juga ujian. Dan masing-masing ada orang yang selamat dan masing-masing pun ada yang celaka. Ada yang celaka binasa dari kalangan orang-orang yang diberikan rezeki yang banyak, menyimpang jauh dari kebenaran. Dan ada juga di antara orang-orang miskin, sudah miskin, menyimpang lagi, sudah jauh dari kebenaran. La haula wa quwwata illa billah. Sudah miskin, tidak sholat, tidak ibadah, tidak ada sesuatu yang dia lakukan dari ketaatan. Kehidupannya melarat. Masing-masing semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini katakan la tabinaftinahum fi, kami uji pada kenikmatan yang kami berikan itu. Wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yasluku 'adaban sa'ada. Siapa yang berpaling dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, beramal dengannya, maka kami akan azab dia dengan azab yang sangat pedih, sangat memberatkan dan menyusahkannya. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi sunnatullah bahwa siapa yang taat maka dia akan dimuliakan oleh Allah, dan siapa yang menentang maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Di ayat yang ke-18 kata Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa masjid-masjid itu dibangun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kalian memohon minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid tidaklah dibangun kecuali untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menyedirikan Allah dalam peribadatan. Oleh karena itu masjid perlu kiranya untuk dibersihkan dari perkara-perkara yang mengarah kepada kesyirikan. Seperti dikuburkannya di masjid itu atau di sekitar masjid itu pekuburan atau orang-orang yang saleh. Dikuburkannya di dalam masjid atau di sekitar masjid orang-orang saleh. Baik. Dibersihkan masjid dari perkara-perkara seperti ini, karena akan mengarah kepada kesyirikan. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ulaiki syiradul khalq indallah, idza mata bihim ar-rajul salih banau ala qabrihi masjida." La'natullahi al-yahudi wa nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika istri-istrinya menceritakan kepada beliau tentang kanisa, gereja-gereja yang dulunya pernah mereka lihat di Habasyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaiki syirarul khalq indallah, mereka-mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati salah seorang di antara mereka, orang yang saleh, mereka bangun di atas kuburan mereka rumah-rumah ibadah, banu ala qabri masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'natullahi al-yahud wa nasara, la'nat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Ittakhadhu quburan bi'ayhi masajid, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka atau apa, kuburan orang-orang saleh mereka sebagai masjid, rumah ibadah. Masya Allah. Allah telah mengatakan dalam masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Baik. Sudah kita pelajari kemarin di surah Al-Nur bahwa waddan waswa'an wa yaghutsa wa ya'uqa nasra, inilah orang saleh dulunya, orang-orang saleh dulunya yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka membuatkan patung, generasi pertama membuat patung untuk orang-orang saleh ini, ditempatkan di pojok-pojok rumah-rumah ibadah mereka untuk menyemangati mereka dan mengenang kebaikan mereka. Baik. Maka pada saat itu semangat mereka melakukannya. Tapi setelah berjalannya waktu, beralihnya generasi, yang dahulu sudah meninggal dunia, berikutnya, kemudian berikutnya lagi, berikutnya, sampai orang sudah tidak tahu kenapa dan bagaimana kok ada patung-patung ini di rumah ibadah, bahkan di rumah-rumah mereka. Maka datanglah syaitan membisikkan kepada mereka bahwa nenek moyang kalian sesungguhnya itu ya mereka minta ini. Ini orang saleh, ini yang bisa melakukan ini, melakukan itu, bisa memberikan pertolongan, bisa melakukan itu, bantuan, perlindungan dan seterusnya. Sehingga mereka pun menyembahnya. Fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain bahwa para jin juga minta izin untuk salat di masjid bersama dengan manusia, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk membuat atau melakukan ibadah sendiri. Allah musta'an. Kata Allah Subhanahu wa taala wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam berdiri melakukan salat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kadu yakununa 'alaihi libada, hampir-hampir saja mereka jin-jin ini barakallahu fikum berkumpul bersatu. Sehingga kadu 'alaihi libada. Di sini katakan barakallahu fikum walamma qama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'budu rabbahu kadal jinnu yakununa 'alaihi jama'at mutarakima ba'duha fawqa ba'din min shiddati izdihamihim li sama'il Qur'an minhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat atau membaca Al-Qur'an, hampir-hampir saja jin ini barakallahu fikum datang semuanya berombongan, sebagian di atas sebagian yang lainnya. Saking padatnya mereka berusaha berupaya untuk mendengarkan Al-Quran. Baik. At-taufiq minallahi subhanahu wa ta'ala. At-taufiq minallahi subhanahu wa ta'ala. Justru yang jauh terkadang, barakallahu fikum, yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sementara yang dekat tidak. Wal-hidayah itu biadillah. Baik. Ada orang yang diberikan dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar dan menikmati bacaan-bacaan Al-Qur'an. Nikmat luar biasa. Dia rasakan masyaallah sejuk bacaan-bacaan itu. Tapi ada juga orang yang telinganya enggak tahu kenapa enggak senang dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Habis. Sukanya musik-musik, lagu-lagu. Baik. Hatta lagu-lagu rohani, dia bilang lagu-lagu rohani atau lagu-lagu religi. Ketika Al-Quran dibacakan, semati juga. Dia mendengar moratal-moratal, disuruh semati. Disuruh apa? Ganti dengan dangdut, diganti dengan nyanyi-nyanyi ini. La haula wala quwwata illa billah. Sesak dadanya ketika dia mendengarkan Al-Quran. Sempit. Tapi kalau dengar nyanyian-nyanyian, Masya Allah, gembira dia, senang dia. Kulinama ada'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakan wahai Rasul kepada mereka, innama ada'u rabbi, sesungguhnya aku hanya menyembah, memohon kepada Rabbu wa la usyriku bihi ahada, dan aku tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Baik. Masya Allah. Satu apapun ini banyak, ini kata ganti untuk segala sesuatunya. Karena orang ini menyembah selain Allah, sangat banyak yang disembah. Baik. Ada yang menyembah Allah Subhanahu, ada yang mempersekutukan Allah dengan wali, dengan malaikat. Baik. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah mata air, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah barakallahu fikum benda-benda bertuah menurut mereka. Dari pedang, keris, mustika-mustika, jimat, macam-macam lainnya barakallahu fikum yang disembah oleh orang. Baik. Yang disembah oleh orang, ya dalam bentuk dalam makna yang luas tentunya. Barakallahu fikum. Baik. Seperti kalau ada, benda-benda bertuah, mungkin peninggalan bapaknya, kakeknya, keris mungkin, dianggap keris ini adalah benda yang bisa mendatangkan kesenangan, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tangga. kapan keris ini keluar dari rumah, maka bencana akan datang. Rumah tangga tidak harmonis lagi, rezeki akan susah, masalah akan muncul, dan seterusnya. Maka dengan keyakinan yang seperti ini, dia telah menyembahnya. Dia telah menyembahnya. Jimat juga demikian. Jimat, mustika-mustika, benda-benda yang dianggap benda-benda. Ini macam-macam. Barakallahu fiik. Ya, ada juga komunitasnya, komunitas para pencinta, pencinta benda-benda, benda-benda bertuah ini. Barakallahu fiik. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini dikatakan qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Tidak mempersekutukan Allah SWT dengan sesuatu. Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada. Katakan wahai Muhammad, wahai Rasul kepada mereka, aku tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kemudaratan atas kalian dan petunjuk kepada kalian. Baik. Beliau hanya menyampaikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang membagi-baginya. Baik. Malapetaka Allah yang telah menetapkannya. Musibah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cobaan dan ujian untuk hamba-hambanya. Kul inni la yujirani minallahi ahadun la ajida min dunihi murtahada. Bahkan aku juga sampaikan kepada mereka wahai Rasul, bahwa engkau ini la yujirani minallahi ahad. Seandainya engkau diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyelamatkan engkau. Baik. Sampaikan wahai Rasul, seandainya Rasul diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa membelanya. Baik. Masya Allah. Dan Rasul yang diadab ini, seandainya diadab, itu cerita-cerita seandainya, maka tidak akan ada tempat untuk dia berlindung di sini. Qul inni la yujirani minallahi ahad. Tidak ada yang bisa, seandainya ini Rasul diperintahkan untuk menyampaikan, seandainya aku ini diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyelamatkan aku. Walan ajida min dunihi multahada, dan tidak ada tempat untuk aku berlindung untuk menyelamatkan diri dari adab. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa setiap orang akan bertanggung jawab dengan dirinya masing-masing. Baik, bertanggung jawab dengan dirinya masing-masing. Kebaikan dan keburukan, ya, dialah yang menanggungnya. Kalau dia melakukan kebaikan, ya kebaikan yang dia akan peroleh, dan kalau dia melakukan kejelekan, maka kejelekan pula yang akan dia dapatkan. Ini barakallahu fikum, pelajaran bisa kita ambil pada subuh hari ini. Bahwa dari kalangan jin itu terbagi menjadi dua juga, ada yang taat, ada yang tidak taat. Dan adapun yang tidak taat, maka tempatnya neraka. Dan adapun yang taat, maka tempatnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah cobaan dan ujian, sebagaimana musibah juga cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, bahwa masjid Allah Subhanahu wa taala dibangun untuk mengesakan Allah, bukan untuk mempersekutukan Allah. Oleh karena itu mestinya masjid-masjid ini dijauhkan dari perkara-perkara yang mengarahkan manusia kepada kesyirikan. Baik. Seperti mungkin dibangunnya kuburan-kuburan di dalam masjid atau di sekitar masjid, sehingga orang akan mengagungkan masjid, mengagungkan kuburan tersebut. Akhirnya orang pun menyembahnya dengan berdoa dan berharap kepada wali yang ada dalam kuburan itu, atau orang yang saleh dalam kuburan itu. Masya Allah. Ayo, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.